لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله آيات berikutnya dalam masalah sifat-sifat Allah adalah ayat ما اتخذ الله من ولد. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan seorang anak pun. Ayat ini mengandung sifat Allah yang paling mulia, yaitu keesaan, bahwa Allah sendiri tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak adalah orang-orang yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, ayat yang mulia ini salah satu dari ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah dan pensucian Allah dari sifat-sifat yang jelek, yang ma la yaliqu billah, yang tidak pantas bagi Allah. Dinafikan dan disucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Nazzaha subhanahu nafsahu fiha. Allah membersihkan dirinya pada ayat ini an ittikhadil walad, dari pengambilan seorang anak atau menjadikan seorang anak. Wa an wujudi ilahin khaliq ma'ahu. Dan juga dalam ayat ini Allah menafikan adanya pencipta lain, adanya Tuhan lain selain dirinya. Wa amma wasafahu bihil muftarun al-kadzabun, membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari semua kedustaan-kedustaan para pendusta dari kalangan Nasrani dan Yahudi dan yang sejenisnya. Karena Yahudi menyatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah, dan orang-orang musyrikin, musyrikin Quraisy juga menyatakan Allah punya anak, dan mereka menyatakan malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ini semua keyakinan-keyakinan batil yang Allah sucikan dirinya dari ucapan mereka. Subhanallah ya amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kama naha an darbil amsali lahu, sebagaimana Allah melarang untuk menyamakan makhluknya dengannya dan mensekutukannya. Bila hujjatin wala burhan, tanpa dalil, tanpa bukti. Demikian pula Allah melarang untuk menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Wal qaul alaihi subhanahu bila ilmin wala dalil, dan juga Allah melarang untuk berbicara tentang Allah tanpa dalil. Dilarang berbicara tentang Allah tanpa bukti, tanpa hujjah-hujjah. Fahadihi al-ayah tadammanat itsbatu tauhidil ilahiyah. Berarti ayat ini menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa isbatu tauhid rububiyah, dan menyatakan keesaan Allah dalam uluhiyah dan dalam rububiyah. Mesti dibedakan, kita pahami apa makna tauhid uluhiyah dan apa tauhid rububiyah. Uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam ketuhanannya, yakni hak untuk diibadahi, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Rububiyah adalah dari kalimat rabb, bahwa Allah yang memiliki, yang menguasai dan yang mengatur. Maka tidak ada yang mengatur alam ini, yang menciptakan alam ini, kecuali Allah sendirinya. Tidak ada bersamanya ilah yang lain. Fa inna Allah ba'da ma akhbara 'an nafsihi bi'adami wujudi ilahin ma'ahu awdaha dhalik. Dan Allah di dalam ayat tadi setelah menyatakan bahwa Allah sendiri tidak mengambil seorang anak pun dan tidak ada Tuhan lain bersamanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu bukti, satu burhan. Al-Qati' adalah yang tegas, gatek begitu. Burhanul Qati', bukti yang sangat jelas, yang sangat tegas. Kata Allah, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau begitu, ini kalau ada Tuhan lain, maka tentunya masing-masing Tuhan akan menguasai apa yang diciptakannya dan masing-masing akan ingin mengatur apa yang dimilikinya. Apa yang terjadi kalau sudah demikian? Kehancuran alam ini. Kalau yang ngaturnya ada dua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai bukti yang bisa dipahami oleh orang-orang yang masih memiliki akal. Ini orang yang cerdas, memiliki kecerdasan sedikit saja dia akan paham. Kecuali orang-orang yang menutupi dirinya dan tidak mau berpikir sama sekali, atau orang-orang yang memang gila, tidak punya akal sama sekali. Sebab kalau dia tidak gila dan dia mau berpikir, maka kata Allah, idzan idlau kana ma'ahu alihatun kama yaqulu haula'il musyrikun la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'din, kata Allah. Kalau saja Allah itu lebih dari satu, walaupun itu merupakan anaknya atau saudaranya atau kakaknya atau adiknya, maka tentunya nanti dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Setiap Tuhan akan mengatur atau akan menguasai apa yang diciptakannya sendiri. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan satu dengan lainnya saling menguasai, saling bersaing. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, kita saksikan sendiri dalam kenyataan bahwasanya seorang dengan anaknya bisa bersaing, apakah dalam perusahaannya atau dalam kekuasaannya. Bahkan anak membunuh bapaknya karena ingin berkuasa, itu pun banyak terjadi. Dan subhanallah, maha suci Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri dan tidak memiliki anak, tidak diperanakkan, tidak memiliki bapak. Kata Allah, kalau kalian meyakini seperti itu, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan saling berkuasa, saling bersaing, dan tentunya akan hancur dunia ini, alam semesta ini bahkan. Dan dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada dua Tuhan, ilahain itsnain lafasadata. Kalau saja di alam ini ada dua Tuhan, maka langit dan bumi akan hancur, kata Allah. Ini semua ucapan Allah yang pasti benar. Apalagi Allah telah memberikan kepada kita akal sehat yang bisa berpikir. Kalau satu negeri ada dua penguasa, apa yang terjadi? Kehancuran. Kalau saja di alam semesta ini ada dua penguasa, dua pemilik, dua pengatur, apa yang terjadi? Yang satu mengatakan saya ingin hujan, yang satu mengatakan jangan, saya ingin panas. Yang satu menyatakan saya akan menentukan bahwa musibah terjadi di sana, jangan, di sini saja. Lafasadata, akan binasa, akan hancur alam semesta ini. Dan itu mustahil, maha suci Allah, tidak mungkin terjadi. Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad, lam yalid wa lam yulad, sendiri, tidak ada sekutu baginya dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa tawdihu hadha ad-dalil an yuqal idza ta'addadat al-aliha fala budda an yakuna likullin minhum khalqun wa fi'l. Penjelasan rincinya adalah bahwa kalau Tuhan itu berbilang, maka niscaya masing-masing Tuhan memiliki penciptaan dan masing-masing Tuhan memiliki pengaturan, perbuatan. Wala sabila ila ta'awun fiha aw fima bainahum, dan tidak ada jalan untuk kerjasama antara keduanya. Fa innal ikhtilaf bainahum daruriyun, maka perselisihan yang terjadi itu adalah suatu yang daruri, suatu kemestian. Kenapa tidak ada jalan untuk ta'awun? Karena kalau ada ta'awun berarti tidak ada penguasa. Tidak ada penguasa. kalau seseorang butuh pada orang lain, orang itu lemah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat tidak mungkin butuh pada yang lainnya. Tidak mungkin butuh pada Tuhan lain ataupun pada makhluk apalagi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ada dua Tuhan, maka niscaya akan terjadi persaingan dan akan terjadi pertikaian. Kama anna ta'awun bainahum fil khalqi yaqtadi 'azzu kullin minhum 'indal infirad, sebagaimana kerjasama untuk menciptakan. Maka berarti kelemahan masing-masingnya untuk menciptakan sendirian. Wal 'ajiz la yasluh ilahan, dan kalau sudah dikatakan lemah, butuh bantuan, butuh kerjasama, maka bukan Tuhan lagi. Fala budda an yastaqil kullu minhum bi khalqihi wa fi'lihi hina idin. Oleh karena itu, mesti yang namanya ilah harus dia memiliki penciptaan sendiri dan perbuatannya mengatur sendiri ketika itu. Fa imma an yakunu mutakafiina fil qudrah la yastati'u kullun minhum an yuqhir al-akharin wa yaghlibuhum fa yadhhab kullu minhum bima khalaq wa yaqtassu bi mulkihi kama yaf'al muluku ad-dunya. Paling tidak kalau ternyata tidak bisa bekerja sama dan tidak bisa pula bertikai dan tidak bisa saling mengalahkan, artinya kekuatannya sama, apa yang akan terjadi? Akan terjadi pembagian wilayah. Wilayah kamu dikuasai kamu, wilayah saya dikuasai saya. Apakah ini kekuasaan yang mutlak atau terbatas? Terbatas. Dan terbatas itu adalah tidak mungkin sebagai Tuhan, kan begitu. Kalau ada ilah yang lebih dari satu, maka akan terjadi begitu. Imma pertikaian, persaingan, wa imma ada yang kalah, ada yang menang, wa imma ada yang bersaingnya betul-betul sama, maka kemudian yang sebagian memiliki kekuasaan yang di sini, sebagian yang di sana, akhirnya pembagian wilayah seperti raja-raja di dunia. Yang ini menguasai di Indonesia, yang ini menguasai di negeri lain. Berarti dia tidak kuasa terhadap alam semesta. Kalau tidak kuasa terhadap alam seluruhnya, berarti bukan Tuhan, bukan ilah. Jadi secara akal sehat tidak mungkin, mustahil ada ilah lebih dari satu. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras selanjutnya, fala budda an yastaqil kullun minhum bi khalqihi wa fi'lihi wa hina idin fa imma an yakunu mutakafi'in fil qudrah, bisa jadi seimbang kekuatannya, tidak mampu yang satu mengalahkan yang lain, maka yang terjadi adalah mereka membagi wilayah. Yadhhabu kullun minhum bima khalaq, masing-masing menguasai ciptaannya sendiri-sendiri. Wa yaqtassu bi mulkihi, dan mengkhususkan kekuasaannya. Kama yaf'alu muluku dunya, sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja di dunia. Min infiradi kullin bimamlakatihi, sebagaimana raja-raja dunia, mereka menguasai hanya di wilayah kekuasaannya. Lam yajid sabilan liqahril akharin, tidak mampu untuk mengalahkan yang lainnya. Wa imma an yakunu ahaduhum aqwa minal akhar, kemungkinan kedua, kalau yang satu lebih kuat dari yang lain. Fayaglibuhum, maka yang lemah dikalahkan. Yuqahhiruhum, setelah dikalahkan. Wa yanfarid dunahum bil khalqi wat tadbir, kemudian yang menang ini menguasainya, dan kemudian dalam keadaan menguasai seluruhnya dan menguasai penciptaan dan pengaturan. Fala budda idzan ma'a ta'addudil aliha min ahadil hadainil amrayn, kalau sudah demikian berarti akhirnya satu pula Tuhannya, yang kalah bukan Tuhan. Ini khalifatina azakumullah, berarti kemungkinan-kemungkinannya semuanya menyatakan tidak mungkin ada Tuhan lebih dari satu. Imma dhahabu kullin bima khalaq aw ulwi ba'dihim ala ba'd, bisa jadi mereka saling menguasai di tempatnya masing-masing, berarti tidak menguasai secara penuh, atau kemungkinan kedua, yang satu menguasai yang lain. Allah sebutkan dua-duanya dalam ayat tadi. La dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'd. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, kata Allah, bisa jadi masing-masing menguasai pada kekuasaannya, berarti tidak kuasa mutlak, atau satu dengan lainnya saling mengalahkan. وذهب كل بما خلق غير واقع لانه يقتضي تنافر والانفصال بين جزاء بين اجزاء العالم. Tentunya masing-masing menguasai wilayahnya sendiri-sendiri tidak mungkin terjadi. karena konsekuensinya adalah tanafur wal infisal baina ajza'il alam, berarti memisah-misahkan alam. Memisah-misahkan alam itu tidak mungkin karena satu dengan lainnya saling berkaitan. Ma anna al-mushahadah tathbut anna al-alam kullu ka jismin wahid. Setelah penelitian dari para peneliti, mereka mendapati bahwa alam semesta ini seperti satu tubuh yang tidak bisa terpisahkan. Maka kalau satu tubuh kemudian bagi wilayah, yang satu bagian kepalanya, satu bagian kakinya, apakah bisa dia memegang kaki tanpa membutuhkan kepala? Pasti akan butuh. Demikian pula misalnya, ini bagian kamu bagian dunia, saya bagian langit. Bagian dunia membutuhkan apa yang di langit, matahari misalnya. Nah, bagaimana kalau Tuhan yang satu di atas yang menguasai matahari, saya tidak mau ngasihkan pada kamu? Hancur dunia ini. Demikian pula matahari butuh dunia, dan ini semua saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Berarti kemungkinan pertama mustahil, pembagian wilayah dua Tuhan mustahil, tidak mungkin terjadi. Karena alam semesta ini saling berkait satu dengan lainnya seperti satu tubuh, maka tidak mungkin kecuali satu Tuhan dan satu pengatur. Wa ulu ba'dihim ala ba'd yaqtadi an yakuna al-ilah wal 'ali wahdah. Sedangkan kemungkinan kedua, kalau bersaing dan saling mengalahkan, yang satu ada yang kalah, yang satu ada yang menang, itu menunjukkan bahwa yang namanya Tuhan tetap satu. Berarti yang kalah itu bukan Tuhan karena tidak memiliki kekuasaan apapun. Berarti dua-duanya kemungkinan tadi menunjukkan tetap bahwa Allah Maha Esa tidak mungkin lebih dari satu, dan ini membantah seluruh agama-agama yang menyatakan Allah memiliki anak. Wa dhahabu kullin bima khalaq wa amma qauluhu ta'ala. Kemudian ayat Allah yang berikutnya, fala tadribu lillahi al-amthal. Fa huwa nahyun lahum an yushabbihuhu bi syai'in min khalqihi. Ayat ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Fala tadribu lillahi al-amthal, jangan memberikan contoh-contoh bagi Allah. Ini jangan Allah dipermisalkan seperti ini, Allah dipermisalkan seperti itu, dipermisalkan seperti raja. Ini tidak boleh. Karena berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Fa innahu subhanahu lahul mathalul a'la. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang sangat tinggi. Alladzi la yusyrikuhu fihi makhluk, yang tidak disertai pada kedudukannya oleh makhluk manapun. Wa qad qaddamna annahu la yajuz an yasta'mal fi haqqihi min al-aqisah. Dan sudah lewat pelajarannya, mudah-mudahan masih ingat, bahwa dilarang untuk mengkias-kiaskan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mengkiaskan Allah dengan makhluk tidak boleh. Dari aqisah apapun, ma yaqtadil mumatsilah awil musawah, yang konsekuensinya nanti menyamakan Allah dengan makhluk atau mensejajarkan dengan makhluk, ini tidak boleh. Dan kias yang dimaksud adalah qiyasut tamtsil wa qiyasus syumul. Qiyasut tamtsil dan qiyasus syumul tidak boleh diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Qiyasut tamtsil itu Allah seperti raja, seperti orang berkata bahwasanya kalau kita mau berdoa pada Allah, kita harus mengambil perantara. Seperti kita menghadap raja, kita harus mengambil perantara orang terdekatnya. Ini menyamakan Allah dengan makhluknya dan dengan qiyasut tamtsil. Tidak bisa. Karena Allah laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan makhluk manapun. Allah maha mendengar, raja tadi tidak maha mendengar. Sehingga dia di luar istana ngomong enggak kedengaran. Sehingga butuh perantara ke dalam. Demikian pula Allah maha pengasih, maha penyayang. Raja tadi lalim, bolim, tidak mau memberikan kecuali kepada kerabat dekatnya. Maka perlu perantara kepada kerabat dekatnya. Tolong sampaikan pada saudaramu itu raja. Ini beda, tidak bisa disamakan Allah dengan makhluknya. Maka qiyas itu namanya qiyasut tamtsil. Ini qiyasut tamtsil haram. Yang kedua qiyasus syumul. Qiyasus syumul juga haram. Qiyasus syumul lebih parah lagi, menyamakan secara keseluruhan. Allah itu bagaikan begitu. Ini biasanya para penyair-penyair yang sering kejeblos dalam perkara yang seperti ini. Ini Allah itu bagaikan seorang ibu, demikian. Allah itu bagaikan ini, bagaikan itu. Ini haram juga hukumnya. Ada yang dikecualikan satu qiyas, yaitu qiyasul aula. Qiyasul aulawi adalah yang Allah sebutkan dalam Quran, walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan yang tinggi. Permisalan yang tinggi boleh. Misalnya, kalau kamu menganggap orang yang sempurna adalah orang yang cerdas, apalagi Allah. Lebih alim, lebih cerdas dan begitu. Orang yang melek dengan orang yang buta, mana yang lebih sempurna? Orang yang melihat. Maka tentunya tidak mungkin Allah buta. Allah Maha melihat dan lebih dari seluruh manusia. Ini namanya qiyasul aula. Jadi kalau saja di sini kesempurnaan demikian, maka kesempurnaan bagi Allah lebih sempurna. Ya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apa yang dianggap kesempurnaan pada makhluk, maka pada Allah lebih lengkap dan lebih sempurna. Seperti melihat, itu kesempurnaan bagi makhluk. Maka tentunya Allah Maha melihat, tidak terbatas. Orang mendengar dengan orang yang tidak mendengar, tuli. Tentunya yang lebih sempurna dan yang mendengar. Ini kesempurnaan berarti mendengar. Maka bagi Allah tentunya lebih, Allah Maha mendengar, lebih dari manusia dan tidak terbatas. Ini namanya qiyas al-aulawi. Dan ketika berbicara tentang masalah besarnya Allah Subhanahu wa taala, itu pun mereka para ulama menyampaikan hadis-hadis tentang besarnya makhluk-makhluknya. Kenapa begitu? Allah lebih besar. Tinggal kamu lihat bagaimana agungnya ciptaan Allah, apalagi Allah. Ketika digambarkan hadis yang mengatakan bahwa langit yang 7 ketika dibandingkan dengan arsy, itu seperti 7 cincin yang disebar di padang pasir. Langit yang 7 seperti 7 cincin ditebar di padang pasir. Padang pasirnya itu arsy. Sedangkan arsy itu adalah tempat, atau arsy itu adalah Allah di atas arsynya dan ada kursi di atasnya. Kursi lebih besar dari arsy. Kalau kita membayangkannya dengan tamsil, yang namanya tempat duduk itu lebih kecil daripada yang duduknya, begitu kan? Tapi ini tidak demikian. Allah tidak duduk dan Allah tidak disebutkan dalam keadaan seperti manusia, dan kursi Allah bukan tempat duduk seperti tempat duduk kita. Dikatakan oleh hadis bahwa kursi Allah adalah maudhi'u qadami, tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Terus berapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya dunia. Setelah betapa kecilnya dunia, betapa kecilnya kita. La syai, enggak ada apa-apanya. Jadi dibandingkan dengan qiyasul aulawi, bahwa Allah lebih besar lagi. Allah lebih besar dari dunia ini, Allah lebih besar dari langit ini, Allah lebih besar dari arasnya, yang arasnya itu dibandingkan dengan langit yang 7, itu langit 7 seperti 7 cincin yang ditebar di padang pasir. Betapa besarnya ars, dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Besar zatnya, Maha Besar kekuasaannya, Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika berbicara maha tinggi, kita melihat betapa tingginya langit, betapa tingginya, dan Allah lebih tinggi dari semuanya. Allah di atas langit, di atasnya lagi, di atasnya arsy, di atasnya kursi, dan di atas Allah tidak ada sesuatu apapun. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, namanya qiyasul aulawi, yang diperbolehkan. Adapun qiyas-qiyas tadi semuanya tidak boleh. Wa innama yustamal fi dhalika qiyasul aula alladhi madmunuhu anna kull kamalin wujudi ghayru mustalzim lil adam wala lin naqs biwajhin min al wujuh ittasafa bihi al makhluq fal khaliq aula an yattasaf bih. Yang dipakai hanya qiyasul aula tadi, qiyasul aulawi, yang intinya kandungan qiyas aulawi adalah semua yang merupakan kesempurnaan pada wujud ini, pada alam ini, pada makhluk-makhluk ini, yang kesempurnaan tidak berkaitan dengan ketidakadaan, jadi tidak kelenyapan, kesempurnaan yang tidak mengandung kekurangan. Adakah kesempurnaan yang mengandung kekurangan? Ada. Katanya orang yang sulit tidur dengan orang yang bisa tidur, mana yang lebih sempurna? Orang yang mudah tidur kan, yang enak tidurnya, tapi mengandung kelemahan. Kalau orang tidur, lemah atau tidak lemah? Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mendengar, tidak melihat, tidak sadar bahkan, sehingga dibunuh orang pun dalam keadaan gak tahu apa-apa, maka tidak mungkin bagi Allah SWT. Jadi kesempurnaan ini bukan kesempurnaan namanya, justru kelemahan. Maka khawani bin a'azakumullah, di sini dikatakan kesempurnaan yang tidak mengandung kekurangan dari sisi manapun, maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Bagi Allah lebih sempurna lagi. Dan sudah disebutkan contoh-contohnya tadi, mendengar, melihat, begitu. Maka bagi Allah lebih sempurna penglihatannya dan lebih sempurna pendengarannya. Li'annahu huwa alladhi wahabal makhluk dzalikal kamal. Karena Allah lah yang memberikan kesempurnaan tadi, yang memberikan penglihatan pada kita. Allah tentunya yang memberikan lebih memiliki lagi, yang memiliki kehidupan atau yang memberikan pada kita kehidupan adalah Allah. Maka Allah Maha Hidup. Yang memberikan kepada kita pendengaran adalah Allah. Maka Allah Maha Mendengar. Karena Allah SWT yang memberikan kesempurnaan tadi, tentunya Allah Maha Sempurna dan lebih sempurna. Ma imkani an yattasaf bihi lakana fil mumkinati min huwa akmal minhu wa huwa muhal wa kadzalika kullu naqsin yatanazzah anhu al makhluq. Demikian pula sebaliknya, qiyasul aula bisa digunakan untuk sebaliknya. Kalau saja itu merupakan sesuatu yang dijauhi oleh makhluk, fal khaliq aula bitanazzuh, maka penciptanya lebih lagi untuk dijauhkan daripadanya. Yani kalau seseorang dikatakan tidak mendengar, marah kan dia? Kenapa marah? Ya tanazzah, membebaskan dirinya atau melindungi dirinya dari cercaan tadi. Kok saya dibilang tuli? Kok saya dibilang buta? Tuli kamu, bodoh kamu, marah dia. Berarti orang tadi mensucikan dirinya dari sifat bodoh dan dari sifat tuli tadi itu. Berarti ini sifat yang dijauhi oleh manusia. Maka tentunya bagi Allah lebih tidak mungkin lagi. Ini qiyasul aulawi. Lebih tidak mungkin lagi. Kalau manusia saja menganggap bahwa itu adalah celaan, apalagi bagi Allah SWT. Makanya Jahan bin Sofwan ketika berbicara, menyampaikan manhaj sesatnya, itu ada orang Arabi, orang Arab gunung, mendengarkan ucapannya. Langsung dia komentar dengan syair, yang syairnya isinya, ya namanya Arab gunung ya, tidak punya dalil, tidak punya ayat Quran, hadis, orang awam. Membantahnya dengan apa? Dengan qiyasul aulawi. Dengan membandingkannya kepada dirinya. Kata si Jahan bin Sofwan, Allah itu tidak mendengar. Walaupun dia maha mendengar, tapi tidak memiliki pendengaran. Ini kesesatan filsafatnya Jahan bin Sofwan. Karena kalau Allah punya sifat, katanya seperti makhluk punya sifat. Jadi Allah disebut dengan nama, tapi sifatnya enggak punya. Namanya Sami'un Alim, tapi enggak punya sama, enggak punya ilmu. Enggak punya pendengaran, enggak punya penglihatan, enggak punya ilmu. Tapi disebut maha mendengar, maha begitu. Arab ini mendengar ucapan Jahan bin Sofwan. Maka tiba-tiba dia mengatakan sungguh kepada dia. Laqad junna Jahmun, telah junun, telah majnun Jahan bin Sofwan. Idh yusammi ilahahu, ketika menamakan Tuhannya maha mendengar tanpa pendengaran, maha melihat tanpa penglihatan, maha tinggi tanpa ketinggian, sungguh telah gila dia. Apakah engkau ridho wahai Jahm, kalau dikatakan kepadamu bahwa engkau orang yang cerdas tanpa kecerdasan, orang yang pandai tanpa ilmu sama sekali, orang yang tinggi tanpa ketinggian, orang yang wibawa tanpa kewibawaan, apakah aku ini memuji atau mencela? Begitukan oleh dia. Tentunya hadirin paham jawabannya, bahwa ini berarti cercaan. Apalagi bagi Allah lebih cercaan lagi. Kurang ajar sekali Allah dikatakan seperti itu. Itu dengan syairnya dia, hampir setengah lebih mereka meninggalkan Jahan bin Sofwan. Oleh orang Badui, oleh Arab gunung. Sampai kata para ulama, sungguh Allah merahmati orang-orang yang hadir itu dengan datangnya seorang Badui tadi, dengan syairnya. Allah memberikan kasih sayangnya kepada mereka dengan datangnya orang ini, sehingga mereka mendapatkan hidayah. Demikian. Fa'alaikum warahmatullahi yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.